pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini, Minggu 21 Juli 2019 dibacakan Adrian Syah. Wali Kota mengatakan konsumen kredit dan leasing perlu dilindungi. Pupuk langka di tanah luas. Jaksa akan panggil kembali KPA Dinas PUPR Aceh. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks Mame, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menegaskan makna dari perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 1999 tidak hanya melindungi masyarakat dari produk makanan dan minuman kadaluarsa dan berbahan berbahaya seperti borak, pemanis buatan, formalin, dan sejenisnya. Namun kepada konsumen jasa kredit dan leasing juga harus diberikan perlindungan yang sama. Aminullah mengatakan hal itu saat ngobrol santai dengan judul Saat Konsumen Indonesia Berdaya di halaman depan Mall Sujuya Stui, Kota Banda Aceh. Acara ini dilaksanakan Dinas Perindak Aceh dan Kadis Perindak Aceh Muhammad Raudi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Aceh Dr. Andes Zulkifli APT, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh Fahmi Wati, dan hadir juga bersama Wali Kota narasumber lainnya. Aminullah juga mengatakan, masih banyak masyarakat konsumen yang membeli mobil atau rumah melalui kredit dan leasing. Sementara mereka sendiri tidak mengetahui hak-haknya apabila ia tidak bisa menyelesaikan pembayaran cicilan kredit dan leasing. Perlindungan terhadap konsumen tersebut jelas Aminullah ketika ia tidak mampu melunasi cicilan kredit atau mobil sampai lunas, pihak perusahaan atau bank akan menarik secara sepihak. Dan jika itu terjadi, konsumen sangat dirugikan. Oleh karena itu, Aminullah juga mengingatkan masyarakat yang ingin membeli mobil melalui jasa kredit atau leasing untuk terlebih dahulu membaca isi perjanjian dan jika memberatkan, jangan ditandatangani. Penjelasan Aminullah disambut positif oleh Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, Fahmi Wati. Ia mengatakan edukasi kepada masyarakat pengguna jasa kredit dan leasing masih sangat rendah. Sudarlun, petani di Kecamatan Tanah Luas Aceh Utara dan sekitarnya mengeluh kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi pada pedagang pengecer di kawasan tersebut. Kondisi ini sering terjadi ketika memasuki musim turun ke sawah, diduga karena dijual bukan kepada warga yang terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Salah seorang petani Desa Matang Baloi Kecamatan Tanah Luas kepada Serambi mengaku sudah berusaha mencari pupuk urea bersubsidi ke kecamatan lain, namun tidak berhasil. Hasbu juga mengatakan pedagang yang menjual urea bersubsidi yang dipaketkan dengan pupuk lainnya, sehingga bagi warga yang tidak memiliki cukup uang, juga tidak bisa memperoleh pupuk. Sementara itu, Lukman, 28 tahun, warga Tanah Luas kepada Serambi FM mengatakan sebagian warga mencari pupuk ke kecamatan lain yang sudah selesai musim tanam seperti Kecamatan Gedung Samudra. Secara terpisah, manajer Humas PT Pupuk Iskandar Muda yang dihubungi menyebutkan 2019 alokasi urea bersubsidi untuk Aceh berkurang dibanding tahun 2018. Kondisi ini berdampak terhadap alokasi untuk kebutuhan kabupaten kota seperti Payabakung, Tanah Luas, Matangkuli, dan Nibung. Sudarlun, penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara akan memanggil kembali kuasa pengguna anggaran Dinas PUPR Aceh terkait kasus pembangunan jalan Muara Situlen Gelombang CS sebesar 11,6 miliar dari dana otonomi khusus. Kajari Aceh Tenggara Fitra SH didampingi Kasipitsus Eduardo SH mengatakan mereka akan memeriksa Sugito KPA PUPR Aceh pada Selasa 22 Juli 2019 terkait proyek pembangunan Jalan Muara Situlen Gelombang sebesar 11 miliar rupiah yang bersumber dari Doka Aceh 2018. Kajari Agara mengatakan beberapa hari yang lalu pihaknya telah memanggil kuasa pengguna anggaran Dinas PUPR Aceh Sunarko, kontraktor dan konsultan proyek. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sebanyak 542 siswa madrasah dan umum berbagai jenjang pendidikan mulai dari MI, SD, MTs, SMP, dan MA/SMA di Biren mengikuti perlombaan kompetisi siswa madrasah atau KSM tingkat kabupaten jajaran Kemenag Biren. Perlombaan ujian tulis yang dibukakan Kemenag Biren Dr. Andes Hazul Kifli Idris MPD berlangsung di Madrasah Sanawiyah 2 Matang Gelumpang 2 dan MAN 3 Pesangan Biren. Ketua Panitia Perlombaan Dr. Andes Hazari MPD yang didampingi Dr. Andes Ridwan MPD yang juga Kepala Madrasah Sanawiyah 2 Matang Gelumpang mengatakan peserta lomba jenjang Madrasah Ibtidaiyah SD 110 orang mengikuti perlombaan bidang studi matematika dan 112 orang lain mengikuti perlombaan bidang studi ilmu pengetahuan alam. Kemudian siswa MTs SMP sebanyak 56 orang mengikuti perlombaan bidang studi matematika. 56 lainnya mengikuti ilmu pengetahuan alam dan 53 siswa mengikuti perlombaan bidang studi pengetahuan sosial. Terakhir untuk MA/SMA, 29 orang mengikuti bidang studi matematika, 29 orang mengikuti bidang studi fisika, 24 peserta lain mengikuti perlombaan bidang studi kimia. Sudarlun, Bupati Aceh Timur H. Hasbala bin H.M. Taib S.H. melalui Sekretaris Daerah Aceh Timur M. Iksan Ahyad menyerahkan 10 rancangan kanun Kabupaten Aceh Timur kepada Ketua DPRK Aceh Timur Marzuki Ajat dalam Paripurna 1 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRK Jumat sore. Sekda Aceh Timur M. Iksan Ahyad dalam sambutannya mengatakan, kanun sebagai instrumen penegakan hukum harus disusun terencana dan terarah agar penerapannya dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan pemerintahan. Lebih lanjut ia mengatakan dari ketentuan tersebut maka diperlukan adanya kesepahaman dan kebersamaan antara eksekutif dan legislatif untuk melahirkan kanun di Aceh Timur sebagai produk hukum daerah yang memenuhi azas-azas pembentukan kanun yang baik. Sekda Aceh Timur berharap dengan penyerahan 10 rancangan kanun, Dewan yang terhormat dapat menelaah kembali dan membahas sekaligus sehingga nantinya rancangan kanun dapat diterima untuk ditetapkan menjadi kanun Kabupaten Aceh Timur. Sudarlun, kasus pembunuhan anak angkat oleh ayah bersama temannya dengan menggunakan racun tikus akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Lok Sukun Aceh Utara Rabu 24 Juli 2019. Panitia PN Lok Sukun telah menerima berkas dan dua tersangka dalam kasus tersebut. Korban dalam kasus tersebut adalah M. Amin alias Bambang, 26 tahun, pemuda berkebutuhan khusus asal Desa Panti Baru, Gle Siblah, Kecamatan Pesangan, Siblah, Kurung Biren. Sedangkan ayah angkat korban menjadi tersangka berinisial ZL, 54 tahun, dan temannya SR, 42 tahun, warga Pematang Siantar, Sumatera Utara. ZR menyuruh SR membunuh anak angkatnya dengan cara meracuni menggunakan racun tikus. Polres Lok Sumawe melimpahkan ZR dan SR ke Kejari Aceh Utara pada 2 Juli 2019 setelah berkas dinyatakan lengkap. Lalu dua pekan kemudian jaksa melimpahkan berkas kasus tersebut ke PN Lok Sukun setelah mempersiapkan dakwaan. Materi dakwaan tersebut akan dibacakan dalam sidang perdana kasus itu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 21 Juli 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darulun, wassalam.